Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah Idul Fitr rahimakumullah, bersyukur segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kita sekarang dengan tentram dan nyaman melaksanakan sholat Idul Fitri. Bayangkan bagaimana saudara kita di Aceh yang baru saja terkena bencana. Bayangkan seandainya kita berada di Rohingya, di Burma, yang sedang tertindas. Coba lihat dan empatik, bagaimana seandainya kita berada di Suriah, dalam kondisi kecamuk perang. Atau setidaknya, bagaimana nasib Muslim di Mesir yang dirampas hak rakyatnya oleh mereka yang mengatasnamakan demokrasi tapi pada akhirnya melakukan kudeta militer berdarah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tema khutbah Idul Fitr pada hari ini adalah meluruskan makna Idul Fitri. Ada kesalahan transliterasi yang bisa merubah konotasi makna dan implementasinya, seperti kekeliruan penggunaan kata zakat fitr menjadi zakat fitrah, sehingga kemudian distorsi ini, penyimpangan ini merambah kepada mana Idul Fitrah yang sesungguhnya bukan hari raya fitrah tetapi hari raya fitri. Apa perbedaan mendasar antara fitr dengan fitrah? Meski dari akar kata yang sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Hari raya fitri artinya adalah hari raya makan dan minum. Hari raya walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di dalam bahasa Arab kata Eid yang artinya hari raya, kalau kita terjemahkan secara bebas sekarang, berarti juga secara kosakata bermakna yang berulang atau tradisi. Kata Eid, ada satu kata saja disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 114, adalah doanya Isa alaihissalam ketika minta diturunkan makanan dari langit. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa qala Isa ibn Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan aidan li awwalina wa akhirina. Walau sudah dilarang, al-hawariyun, orang-orang terdekat Isa al-Masih, minta pembuktian risalah kenabian Isa al-Masih dengan meminta kepada Tuhannya agar diturunkan makanan dari langit. Sebetulnya permintaan konyol ini sudah dilarang, tetapi atas perkenan Allah Azza wa Jal agar umatnya merasakan ketentraman seperti Ibrahim alaihissalam yang meminta Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan bahwa bisa menghidupkan yang sudah mati, agar Ibrahim, bapak monoteisme ini secara akidah logikanya terpuaskan sehingga menghujam ketentraman bersama la ilaha illallah. Maka berdoalah Isa al-Masih, Allahumma Rabbana, ya Allah Rabb kami. Dua penyebutan asma. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Isa al-Masih diantara para nabi dan rasul yang paling tinggi ilmu ma'rifatullahnya karena berdoa dengan menyebutkan dua asma. Dan dua asma ini ketika kita mohonkan kepada Allah punya konotasi yang berbeda. Berdoa dengan Allahumma berarti sedang bermunajat, bermohon kepada Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan, as a god. Sementara berdoa dengan Rabbana artinya memohon kepada Allah sebagai Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi rezeki dan pendidik, yang konotasinya tentu berbeda. Allah Tuhan as a Lord. Anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan untuk kami ma'idah, makanan dari langit. Takunu lana, agar kami jadikan. Ini ada beda penafsiran. Menurut Ibnu Katsir, nanti saya akan jelaskan, takunu lana aidan, agar ini menjadi aid bagi kami. Aid menurut As-Suddi dalam tafsir Ibnu Katsir artinya adalah agar hari ini menjadi hari besar bagi kami. Sedangkan menurut As-Tsauri juga dalam tafsir Ibnu Katsir, agar hari ini menjadi hari salat bagi kami. Sedangkan menurut Qatadah, agar hari ini menjadi aid, artinya menjadi ritual bagi kami. Sedangkan menurut Salman Al-Farisi, agar hari ini menjadi hari aid, artinya peristiwa turunnya makanan dari langit menjadi nasihat bagi kami dan nasihat bagi orang-orang setelah kami. Takunu lana aidan li awwalina, perayaan bagi orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang setelah kami. Jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sedikit saya ingin mengomentari dulu sebelum lanjut kepada makna al-fitr. Ada yang menarik di ayat ini. Umat Isa al-Masih meminta pembuktian kejujuran bahwa dia betul-betul utusan Allah subhanahu wa ta'ala, agar berdoa kepada Allah, dan pembuktiannya adalah dikabulkan dengan turunnya ma'idah dari langit, makanan dari langit. Dalam konteks keindonesiaan umat Islam yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan umum 2014, jangan salah memilih pemimpin. Tidak cukup hanya dengan kampanye, dengan semua kebohongan publiknya. Kita sebagai bangsa harus mengejar kejujuran para pemimpin dan calon-calon pemimpin negeri ini. Sebab tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Cina bisa maju dengan ideologi taunya. Jepang, Korea Selatan, bahkan Vietnam, negara yang baru merdeka, dalam beberapa hal mengalahkan Indonesia yang lebih senior merdeka karena ideologi yang mereka pegang. Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya sebatas retorika pemimpin dalam kampanye, tetapi Indonesia butuh pemimpin yang inspiratif, yang membangun ideologi bangsanya.